نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين هذه جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله ينعمنا أن نجلس إذا مجلس الشكر في تعالى الله سبحانه وتعالى يقرأ بأس أمريكا مما تذكروني أكبر كتاب الله سبحانه وتعالى senantiasa memberikan bimbingan dan taufik kepada kita untuk benar-benar kita bersyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita, pengharapan kita, demikian pula bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah apa kurang dari sebagai kekurangan dalam kita menunaikan kewajiban atau terkadang tanpa disengaja ataupun juga disengaja melanggar larangan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya untuk kita bersegera menambah dari kekurangan-kekurangan ini. Demikian pula menambah apa yang perlu ditambah. Moga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur dan hidup ini untuk kita senantiasa memperbaiki diri kita dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat hidup kita tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah untuk senantiasa kita berbakti dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan melihat Allah Subhanahu wa taala realita dari kehidupan kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang diberi agar kita menaikkan Islam, iman dan juga Islam. Bagaimana memperbaiki ibadah kita yang merupakan mawaqiful ibadah, tingkatan-tingkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari keislaman kita, dari keimanan kita, demikian pula ihsan baik merupakan derajat yang sangat tinggi dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaqullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika tidak melihatnya dan memang tidak bisa melihatnya kecuali nanti di hari kiamat, adalah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan apa yang kita lakukan. Karena itu jangan menangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan bagi kita beribadah, orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, senantiasa tidak memperhatikan dan tidak ada tersamar barang sedikit pun dengan apa yang kita jalani dalam kami kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat kebaikan itu dan akan membalasnya kepada kita dengan yang lebih baik. Dan jika itu buruk, na'udzubillah mimma na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala melihat dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengancamnya. Wa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih hukumannya. Maka jangan menyangka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seperti ini merupakan peringatan bagi kita. Inna bi dzalika ladzikran lil kana lil qalb aw al qalb wa sesungguhnya pada demikian itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang masih diberi hati, masih memiliki hati, atau kemudian disampaikan kepada dia nanti akan peringatan dari Allah dan Rasulnya yang telah berkenan dan dia memberikan kesaksian mengakui akan kebenaran-kebenaran apa yang datang dari Allah dan Rasulnya yang telah berkenan. Maka jangan menangkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meningkatkan ibadah kita sampai kepada derajat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakannya. Namun sekali lagi, derajat insan adalah merupakan derajat yang sangat tinggi. Astagfirullah, jangan kata tanpa identiti, tanpa ingin dilihat oleh manusia, semata-mata antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memerintahkan wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, berlaku baiklah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa berlaku baik. Di ayat yang lain Allah mengingatkan, "Fadamullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin." Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka dari pahala dunia, demikian pula kebaikan-kebaikan dari pahala akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa dalam cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jemaah menangkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sarana untuk kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah mengatakan, Inna Allah al-lazina taqaw wal-lazina muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'iyatullahi Subhanahu wa ta'ala, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama orang-orang berbuat ihsan. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya dalam ilmunya, dalam tauhidnya, dan senantiasa dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, "Walladzina ja'u fiina lanahyannahum subulana." Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad pada jalan kami, lanajjanna subulana, pasti kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang berbuat ihsan. Dan balasan orang berbuat ihsan tiada lain adalah ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'u lis-saami lan yahsan. Dan kebaikan balasan, kebaikan itu tiada lain adalah kebaikan yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus mengatakan, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyada wa la tanhamu wujuhahum qatar wa la dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Lilladzina ahsanul husna, sesungguhnya orang-orang yang berbuat ihsan adalah bahasanya dalam husna. Dan al-husna dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, al-husna dan al-jannah wal ziyadah dan tambahannya. Kami dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan juga tambahan yang lebih nikmat dari sekedar kenikmatan di surga, yaitu ru'yatu rabbil alamin, bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menangkan Allah SWT. Allah SWT yang diwa amal al-muhsini tidak akan menyanyiakan perbuatan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Maka jangan berharap Allah Subhanahu wa Taala. Dari sinilah kita senantiasa berharap untuk senantiasa bagaimana kita berbuat ihsan, menjadikan apa yang kita lakukan fitri wa ta'ala, baik dalam keadaan tersembunyi atau terang-terangan di hadapan manusia, adalah semata-mata kita hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata tendensi kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kebaikan amal kita, tanpa peduli kepada omongan orang, tanpa peduli kepada pujian dan yang lainnya, dan sama sekali tidak mengharapkan dari tujuan-tujuan yang dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang saleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan balasan ajra man ahsana 'amala, orang-orang yang berbuat ihsan dalam perilakunya. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka jemaah menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian besarnya pahala orang-orang berbuat ihsan. Lilladzina amanu yaatihim dunya hasanah wa ad-daarul aakhiratu khairun liman ittaqa. Dan dalam ayat yang lain, lilladzina amanu yaatihim dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan dalam kehidupan dunia ini, baginya adalah kebaikan. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka. Bahkan adalah kebaikan-kebaikannya. Menanya amadhanu muttaqin, dan itu adalah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di surat At-Taubah, di ayat yang ke-100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jemaah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantung kepada kita untuk mengikuti jejak pendahulu kita dari generasi pertama dari umat ini, orang-orang Muhajirin dan Ansar yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengambil keteladanan dengan apa telah dilakukan oleh sahabat ummah radhiyallahu anhu qaluan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka jadi ahli dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyelimuti kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna rahmatallahi qaribun minal mu'minin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dekatnya terhadap orang-orang berbuat ihsan. Jelas sekali jangan berdekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana yang harus kita tempuh dari jalan-jalan yang mulia ini untuk kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang jelas syarat pokoknya agar amal kita termasuk dari amalan-amalan yang ihsan, yang merupakan derajat yang tinggi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh yang paling kita cintai dan paling kita kasihi. Maka tentunya bagaimana kita senantiasa menampakkan yang terbaik dan melakukan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbaik di sini tentunya adalah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menurut manusia. Maka ini tentunya adalah menuntut kepada kita untuk kita mengaji dan belajar dari berbagai amalan-amalan ibadah yang termasuk Islam, yang dinilai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang zahir ataupun yang batin, dari perkataan ataupun perbuatan kita, dari amalan-amalan hati kita juga, yang itu termasuk dari amalan-amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya kita melakukannya pun juga dengan tendensi semata-mata hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita dituntut untuk bagaimana kita berbuat ihsan dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam kita berinteraksi dengan manusia, seakan-akan kita melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita juga senang orang lain berbuat baik kepada kita, maka sebaliknya kita juga harus dituntut untuk berlaku baik kepada manusia lainnya. Sebagaimana kita juga menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaannya kepada kita, memberikan cintanya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita. Maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan syarat agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita menunaikannya sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wahyukan kepadanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang senantiasa menjadi koreksi bagi kita dari akidah kita, dari muamalah kita, dari ibadah kita, demikian pula dari akhlak dan perilaku kita, agar senantiasa sejalan dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya bagaimana kita menjaga ihsan, menjaga dari apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, sebagaimana kita senang untuk berlaku orang lain berbuat baik kepada kita, maka demikian pula kita pun juga harus berlaku baik kepada mereka. Dan itu merupakan sifat orang-orang yang beruntung dan orang-orang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kecualikan, mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Amalan saleh yang dibangun di atas iman, dan tidak dikatakan amalan saleh kecuali manakala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga semata-mata karena mereka ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berikutnya, tawassul bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran, saling ta'awun dalam birri wa taqwa, kerja sama tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagaimana saling ingat mengingatkan dari hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal-hal yang akan menyebabkan permusuhan dan juga pertikaian, khususnya memusuhi kepada apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hendakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Syaban yang mulia ini, dan kita telah meninggalkan Ashhurul Huruf dari bulan Rajab, yang itu merupakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita sudah memulai sahur kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang merupakan mawasimul khairat, musim-musim kebaikan. Hendaknya kita mengawali dan memulai sahur yang baik. Dari bulan Rajab kemarin sudah kita banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan kita berbuat kezaliman, dan agar kita banyak beramal dengan amalan yang baik. Demikian pula di bulan Syaban ini, yang merupakan bulan bagaimana Rasulullah SAW di bulan Syaban kebiasaan beliau untuk banyak berpuasa. Bagaimana banyak riwayat, maksudnya Rasulullah SAW tidak banyak berpuasa dari 12 bulan yang dilewatinya dalam satu tahun selain Ramadan, kecuali di bulan Syaban. Maka ini sebagai start dan sebagai untuk kita memulai mengawal, mempersiapkan diri kita dan jiwa kita menyambut bulan suci, menyambut bulan yang mulia, menyambut musim-musim kebaikan, agar kita lebih maksimal, agar kita lebih sungguh-sungguh dalam kita menjalankan ketaatan kita di bulan yang sangat mulia. Jangan menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa berbakti ihsan dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ihsan dalam kita berinteraksi dan bermuamalah dengan yang lainnya. Karena itu merupakan di antara amalan-amalan yang termasuk ihsan adalah ihsan bin nafa'at badan, berbuat ihsan dengan memberikan manfaat baik secara jasadiyah kita, menolong, membantu, dan juga dengan apa bisa kita lakukan dari tenaga kita dan badan kita. Dan itu bagian dari berbuat ihsan. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang ini menunjukkan sedemikian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sedemikian luasnya jalan-jalan untuk kita beribadah dan jalan-jalan untuk kita berlaku ihsan. Rasulullah mengatakan kullu sulaman minan nas alaihi shadaqah, setiap persendian dari manusia baginya ada shadaqah, ada nilai shadaqah. Kullu yaumin tatlu fihi shams, setiap hari, setiap matahari terbit, tusrihu bainan nas shadaqah, mendamaikan di antara manusia yang bersedia dalam merumahkan sedekah. Fatwa'inur rajul fi dabatihi sedekah, seseorang menolong pada kendaraannya, didorong, dibantu diangkatnya, jatuh mungkin diangkatnya, adalah sedekah. Fatahmilu alaihi sedekah, ikut membawakan barangnya merupakan sedekah. Allahumma alaihi mata'ahu sadaqah, ikut mengangkatkan dari barangnya, kendaraannya, sadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, perkataan yang baik. Kalau kok seperti itu kita berkata, kita tidak sanggup berkata yang baik adalah sadaqah. Apakah kita tidak mau sekedar berkata yang baik kepada saudara kita, sekedar kita tersenyum kepada saudara kita? Beratnya apa tidak mau dalam? Beratnya apa? Bagi kita baik, bagi orang lain baik, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Tapi terkadang jangan menekan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian beratnya. Apalagi kalau kepada orang-orang yang kita anggap sebagai musuh, kepada orang-orang yang terasa ada perbedaan, sementara tuntunan agama memberikan tuntunan kepada kita untuk kita berlaku baik kepada siapapun, kepada kawan ataupun lawan. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan jika terjadi antaramu dengan khusum, dengan kawanmu itu permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, jadikan musuhmu itu seakan-akan kamu yang dekat. Sebenarnya sangat berat ya. Tapi seperti itulah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimanjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pilihan Allah adalah yang terbaik. Meskipun kita dizalimi, meskipun kita berdoa untuk membalas kezaliman yang diberikan kepada kita, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang terbaik. Fa in aqartum fa aqimu bi mithli ma uqimtum bih. Jika kalian dizalimi, dihukum, maka boleh membalas seperti apa yang ditimpakan kepada kalian. Walain sabarkum lahu khairu lisabiri. Namun jika kau sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Fasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim. Maka bersabarlah. Dan jikalah kesabaran itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la taqwi wa yumi mimma yamkurun. Jangan merasa sempit, jangan merasa guna, jangan merasa sedih dengan makar-makar yang mereka lakukan, dan makar itu akan menjerat mereka dan ini. Manakala kita ihsan, manakala kita berlaku baik, manakala kita bebas percaya diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makar-makar itu akan menjerat kepada orang yang melakukannya. Jangan menyerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita tidak bisa berlaku dengan mana memberikan manfaat, ini salah satu di antaranya kita bisa berikan manfaat kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan, yang paling bisa memberikan manfaat bagi manusia. Dengan nasihatnya, dengan bantuannya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan apapun yang bisa dilakukan. Sekali lagi, tidak kebutuhan, tidak kehabisan jalan untuk kita berlaku baik. Maka jangan berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada demikian baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Diberi hidup, diberi mati kita, diberi hidayah, diberi bimbingan, kurang masalah. Maka kadang di sini juga kita melalaikan. Maka jangan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita dengan waktu dan umur serta kesempatan ini untuk kita senantiasa memperbaiki dari perilaku kita, agar kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sisa umur ini lebih barokah dan lebih bermanfaat untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu ma tasma'un فاستغفروا الله ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على اثاره فشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. ما شاء المسلمين هذه هي الذي لقد أمر الله سبحانه وتعالى. سكري لك أن نمنعك عن كبر رسالته منذ كذا سنبيا بالتقوى كبر الله سبحانه وتعالى. لم تكن إحسان بمن إذا بروبا يا سوء كمقوان كذا. Agar kita senantiasa bisa menggapai derajat ihsan yang ini merupakan derajat yang paling tinggi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan bimbingan kepada kita, berikan taufik kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tuntunan, di atas risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibnya bagi kita untuk senantiasa ingat mengingatkan dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ingat mengingatkan dari hal-hal yang akan menggelincirkan kita kepada murka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengingkari kepada kemungkaran. Satu hal yang tentunya untuk kita tadi ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya, agar saudara kita pun juga jangan sampai terjerumus ke dalam kemungkaran. Sebagaimana kita senang diri kita selamat dari kemungkaran, kita pun juga senang kalau saudara kita pun juga terhindar dari murka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian sangat butuhnya untuk kita tadi ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan inilah ukhuwah imaniyah yang sebenarnya, persaudaraan iman yang ini tidak hanya dalam kehidupan dunia, namun juga akan sampai di akhirat kelak kita akan bersama dengan orang, akan senantiasa bersama. Sebagaimana Allah Subhanahu mengatakan, al-akhillau yawmaidin ba'dhum yawmaidin ba'dhum li ba'dhin adu'u inda tuttaqin. Orang-orang yang saling mengasihi hidupnya, sebagian mereka akan memusuhi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kita berharap mudah-mudahan termasuk dari golongan orang-orang senantiasa tahu dari dunia ini, dan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan dalam zuhratul muttaqin, golongan orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أمين وإلى السائلين أرى صلى الله على رسول الهدى وقد أمركم الله بذلك فقال إن الله عليك لم يستجون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم من الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه اجمعين وعن الله بذاتك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم انزل الاسلام المسلمين اللهم انزل الاسلام المسلمين اللهم انزل الاسلام المسلمين ولمن اللهم عاداك عاد عبدي من الكفره والملحدين اللهم من أمرتنا وأراد الإسلام بسوء فجل تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين اللهم اهد أحوال المسلمين واجمع كلمته من الحق رب العالمين اللهم اهد نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولانا اللهم اغفر لنا ديننا الذي هو نصف أمرنا واغفر لنا دنيانا التي فيها معاشنا واغفر لنا آخرتنا التي إليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا والسنة اتباعه وأرنا الباطل باطلا والسنة اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأرجو السلام